Apa hukum video bergambar sebagai kenang-kenangan atau selainnya sebagai ganti dari gambar yang tidak bergerak dengan dalih bahwa para ulama ada yang bolehkan? Ya, kalau setiap perselisihan kita mencari yang membolehkan, ya seseorang akan keluar dari sekian banyak syariat Islam. Nah, begitu banyak perkara yang diperselisihkan. Laisa kullu khilafin jaa'a mu'tabara illa khilafun lahu hadzun minan nazari. Tidak semua perselisihan itu teranggap. Yang teranggap itu adalah perselisihan yang punya sisi pandang. Ya, dalam artian dari sisi pendalilan kuat. Itu kalau tidak ada dalil. Berselisih para ulama tentang hukumnya nikah mud'ah. Mayoritas para ulama mengharamkan. Dalilnya jelas. Ada sebagian yang membolehkan. Nah, gimana? Diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Beliau membolehkan. Karena tidak sampai kepada beliau dalil dari Nabi SAW yang mengharamkan. Di antara murid beliau sampai ada yang mut'ah. Sampai 70 kali. Ibnu Juraij. Ah, kelihatannya lebih enak pendapat nikah mut'ah ini. Apa seperti itu sikap kita? Padahal hadis-hadis di hadapan kita dengan jelas mengharamkan nikahul mut'ah. Maka tidak boleh seorang itu tatabbu'u rukhasil ulama. Mencari-cari mana yang ringan. Kayaknya lebih enak pendapat yang mengatakan boleh bergambar. Maka itu yang dipakai. Dalil, dalil. Ya. Bil hujjah wal burhan. Nah, jangan hanya mengatakan ada ulama yang mengatakan tidak. Kalau ada dalil, maka hendaklah seorang mengikuti dalil. Wal khuruju min khilafil ulama mustahab. Keluar dari perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama adalah perkara yang dianjurkan. Wallahu ta'ala a'lam.